Sopo. Anak Sopo. Seluruh bumi ini akan merasa sendiri jika kita hidup tanpa mengenal. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meski bumi sempit, kita akan bahagia melalui perilaku mulia dan damai. Sebarkanlah ucapan manis. Hiasilah dunia dengan sifat yang harum, dengan cinta dan senyum. Sebarkanlah di antara insan. Inilah Islam, agama perdamaian.